Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu pada pertemuan yang ke-24 dari pelajaran kita Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Kita sudah menyelesaikan sampai halaman yang ke-21 pembahasan berkaitan dengan al-af'al fi'il-fi'il, yang mana khulasohnya macam-macam fi'il itu ada 3, yaitu madhi, mudhari' dan amr. Kemudian fi'il madhi menunjukkan yang telah lampau, fi'il mudhari' menunjukkan sekarang atau akan datang, ataupun amr menunjukkan perintah. Kemudian madhi dan juga mudhari' ada maklum dan juga majhulnya. Madhi dan juga fi'il mudhari' ada yang maklum dan juga ada yang majhulnya. Kemudian fi'il mudhari' terbagi menjadi 3. Sahihul akhir, yaitu fi'il mudhari' yang tidak diakhiri dengan huruf ilah, waw, ya atau nun, dan juga bukan al-af'alul khamsah. Kemudian macam fi'il mudhari' yang kedua adalah fi'il mu'talul akhir, fi'il yang di sana diakhiri dengan huruf ilah, waw, ya ataukah alif. Bagian yang ketiga dari fi'il mudhari adalah al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5, yaf'alani, taf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Kemudian dari ketiga isim, ketiga fi'il tersebut, madhi, mudhari dan juga amr, ada tasrifnya masing-masing. Fi'il madhi ada tasrifnya, fi'il mudhari ada tasrifnya, fi'il amr demikian juga ada tasrifnya. Kalau fi'il madhi dan juga mudhari ada berapa? 14. Kalau fi'il amr ada 6 tasrifannya. Nah, dan ini sudah kita pelajari dan juga latihan-latihannya sudah kita kerjakan. Kita lanjutkan halaman yang ke-22, tamrin latihan. Pada halaman yang ke-22 ini kita akan diberikan latihan oleh mu'alif. Udhkur yang pertama, udhkur al-madhiya wal-amro minal af'alil atiyah. Sebutkan fi'il madhi dan juga fi'il amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Untuk perhatikan udhkur di situ adalah fi'il amr. Udhkur adalah merupakan fi'il fi'il amr, karena di situ apa namanya dalla ala talabi syai, menunjukkan atas permintaan sesuatu, disuruh menyebutkan. Perintahnya di sini ada fi'il fi'il mudhari', yang kemudian diminta adalah menyebutkan fi'il madhi dan juga fi'il amrnya. Yang pertama adalah yasma'u. Yang pertama adalah yasma'u. Maka fi'il madhi dari yasma'u adalah apa? Sami'a. Sami'a yasma'u. Dan fi'il amrnya adalah apa? Isma'. Jadi sami'a yasma'u isma'. Sami'a yasma'u isma, itu apa? Mendengar. Adapun isma, dengarkan. Majulnya sumi'a. Majul dari mudhari'nya yusma'u. Jadi sami'a yasma'u isma. sami'a yasma'u isma. Yang berikutnya, kalau dimajulkan sumi'a yusma'u. Sumi'a didengar, demikian juga yusma'u. Yang berikutnya yarkudu. Apa fi'il madinya? Rokoda. Rokoda. Rokoda yarkudu. Apa amarnya? Urkud. Urkud. Jadi ini ainnya sama, yarkudu. Ini wanya yaf'ulu. Amarnya adalah uf'ul. Jadi ain fi'ilnya adalah qaf. Urkud. Nah. Yang berikutnya yakhruju, apa fi'il madinya? Kharaja. Kharaja yakhruju. Apa amarnya? Ukhruj. Ini sama dengan yarkudu wajahnya. Ukhruj. Mana ain fi'ilnya? Ra. Yaf'ulu uf'ul. Berikutnya yaj, apa itu? Yaj'alu. Apa fi'il madinya? Ja'ala. Ja'ala yaj'alu. Apa amarnya? Ij'al. Ini amarnya adalah ij'al. Ini ain fi'ilnya, huruf ain, ij'al. Ja'ala yaj'alu ij'al. Kalau apa namanya? Majulnya ju'ila yuj'alu. Berikutnya ya'lamu. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Alima fa'ila ya'lamu. Apa amarnya? I'lam. Ain fi'ilnya adalah lam. Ya'lamu i'lam. Yaj'alu ij'al. Yakhruju ukhruj. Yarkudu urkud. Yasma'u isma'. Yang terakhir apa? Yahfadu. Apa madinya? Ha. Hafizo yahfadu. Hafizo yahfadu. Apa amarnya? Ihfad. Jagalah. Ikhfad. Makanya hadisnya apa? Ikhfadillaha yahfadka. Ikhfadillaha. Ini fi'il apa? A, amr, ikhfad. Yahfadka. Ini fi'il mudhari. Yahfazka. Fi'il mudhari yang nanti apa i'rabnya? Dengan disukun majzum atau jazm. Yahfazka. Artinya semua tahu ya. Yasma'u mendengar, yarkudu itu apa? Naik atau menginap. Yakhruju keluar, yaj'alu menjadikan atau membuat, ya'lamu mengetahui, yahfadu menjaga atau menghafal. Berikutnya yang nomor dua, uzkur al-madhiya wal mudhari'a minal af'alil atiyati. Sebutkan fi'il madhi dan juga fi'il mudhari' dari fi'il-fi'il berikut ini. Jadi yang disampaikan di sini adalah fi'il-fi'il amr, kita disuruh untuk menyebutkan madhi dan juga mudhari'nya. Yang pertama adalah usjud. Apa fi'il madinya? Sajada yasjudu usjud. Sajada yasjudu. Yasjudu. Sehingga amarnya apa? Usjud. Yasjudu usjud, nyain fi'ilnya jim, usjud. Sajada yasjudu usjud. Berikutnya isroh. Yasrohu itu mudhari'nya. Madinya apa? Syaroha yasrohu isroh. Saroha yasrohu isroh. Saroha yasrohu isroh. Ini yasrohu isroh menjelaskan ifham. Mudhari'nya dulu apa? Yafhamu. Madinya apa? Fahima. Fahima yafhamu ifham. Fahima yafhamu ifham. Ini ifham. Ain fiilnya adalah ha, ifham. Yafhamu ifham. Memahami. Ifham, pahamilah. Isroh itu menerangkan. Menjelaskan. Makanya ada syarhu itu syarah. Menjelaskan. Berikutnya fiil amr. Utruk, tinggalkan. Apa madinya? Taroka yatruku. Taroka yatruku. Utruk. Tinggalkan. Apa yatruku utruk? Meninggalkan. Utruk, tinggalkan. Berikutnya uskut. Uskut apanya? Diamlah. Berarti matinya apa? Sakata. Sakata yaskutu uskut. Sakata yaskutu uskut. Yaskutu uskut. Ain fiilnya kaf di doma yasputu uskut. Sakata yasputu uskut. Selesai kita dari nomor dua nih. Berikutnya ini lebih gampang insyaallah. Nomor tiga, mayyizil madhiya. Mayyizil madhiya wal mudhari'a wal amra minal af'al atiyati. Bedakanlah mana fi'il madhi dan mana fi'il mudhari' dan mana fi'il amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Kita tahu salah satu tanda atau tanda dari fi'il mudhari' itu adalah apa? diawali dengan apa? A, anita atau anaitu. Nah, anita atau anaitu. Kita coba yaftahu membuka fi'il apa ini? Fi'il mudhari' karena ada didahului oleh ya, yaftahu membuka. Kemudian uskun, uskun itu apa? Fi'il, fi'il amr, tinggallah. Uskun karena apa? Di sukun akhirnya uskun. Fataha yaftahu iftah. Sakana yaskunu uskun. Yang tiku fi'il apa? Fi'ilmu mudore. Itu apa? Mengucap. Wama yang tiku anil hawa dan seterusnya. Yang tiku mengucapkan. Madinya ya, natoko yang tiku intik. Berikutnya ghosala fi'il apa? Fi'il madi. Apa artinya? Mencuci. Mencuci. Ghosala yagsilu igsil. Ghosala yagsilu itu mencuci. Kalau igtasala itu mandi. Kalau yagsilu itu mencuri, mencuci, kalau igtasala itu mandi. Kemudian berikutnya ifham, fi'il apa? Fi'il amr, madinya fahima. Mudhari'nya apa? Yafhamu. Fahima, yafhamu, ifham, fahamilah. Berikutnya ya'budu, fi'il apa? Fi'il mudhari'. Abada ya'budu. Apa amarnya? U'budu. Beribadah. U'bud beribadahlah. Ij'al fi'il amr. Ja'ala yaj'alu ij'al. Jadikan. Berikutnya adalah sajadu. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Mereka telah bersujud sajadu. Sajada, sajada, sajadu. Nah, itu. Berikutnya adalah u'budu, fi'il apa? Fi'il, fi'il amr. Beribadahlah kalian. U'bud, u'buda, u'budu. U'budu, itu fi'il amr. U'bud, u'buda, u'budu. Beribadalah kalian, banyak orang, laki-laki. Iftah, fi'il amr, bukalah. Fataha yaftahu iftah. Iftah, iftaha, iftahu. Iftahi, iftaha, iftahna. Iftahna. Ini kalau mau di apa? Diperpanjang banyak. Iftah fi'il apa? Amr. Madinya apa? Fataha. Coba ditasrif. Fataha, fataha, fatahu, fatahat. Mudhari'nya apa? Yaftahu. Coba ditasrif. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna, dan seterusnya. Nah, iftah sendiri coba ditasrif. Iftah, iftaha, iftahu. Nah, masih bisa dibanyakan lagi. Coba sekarang madinya itu dimajulkan. Nah, futiha, futiha, futihu. Nah, mudhari'nya coba dimajulkan. Yuftahu. Coba ditasrif. Yuftahu, yuftahu. Tahani yuftahuna. Nah, mau, mau. Bisa berlembar-lembar. Berikutnya adalah isroba. Apa? Fi'il apa? A. Amr. Isrob. Isroba. Isrobu. Kalau isroba sendiri, minumlah oleh kalian dua orang. Madinya apa? Syariba. Coba di tasrif usuli. Syariba yasrobu suruban. Wa masroban. Fawwa syaribun. Wa zaka masrubun. Dan seterusnya. Panjang lagi. Yang jelas isroba fi'il apa? Fi'il amr. Artinya apa? Minumlah oleh kalian dua orang. Isrobi. Fi'il apa? Fi'il amr. Apa artinya? Minumlah olehmu satu orang perempuan. Isrobi. Isrobi, minumlah. Kalau kita bicara dengan satu orang perempuan. Kalau sakata itu diem. Fi'il amrnya uskut. Kalau untuk perempuan, uskuti. Uskuti. Jadi jangan dipakai ya. Untuk pulang, dipraktekan. Uskuti. Karena lagi agak ribut. Uskuti. Tambah ngomel. Berikutnya adalah nakhruju. Fi'il apa? Fi'il mudore. Karena ada huruf nunnya, nakhruju, apa artinya? Kami. Nakhruju kami. Yakhruju. Yakhrujani. Yakhrujuna dan terusnya. Sampai akhirnya, akhruju, nakhruju. Kami keluar, saya keluar, kami keluar. Nakhruju. Isma. Fi'il apa? Dengarkan. Fi'il amr. Dengarkan olehmu satu orang laki-laki. Isma. Berikutnya adalah dakhaltum. Fi'il madhi. Ini dakhala bersambung dengan domir antum. Jadi dakhaltum. Kalian telah masuk. Kenapa? Ya, lamnya disukun. Ini aslinya dakhola, kemudian bersambung dengan antum, jadi dakholtum. Nanti ada di dirusulugu ada nanti. Dakhola, kemudian bersambung dengan antum, dakholtum. Ini di tasrifan juga sudah ada, tasrif fi'il madhi. Dakhola, dakhola, dakholu, dakhola, dakholata, dakholna, dakholta, dakholtuma, dakholtum. Dakholti, dakholtuma, dakholtuna, dakholtu, dakholna. Berikutnya adalah uqtula, fi'il apa? Fi'il amr. Artinya apa? Bunuhlah oleh kalian dua orang. Kalau satu uktul, kalau dua uktula. Kalau banyak lagi-lagi apa? Uktulu. Uktulu. Kalau satu perempuan, uktuli. Kalau banyak perempuan, uktulna. Uktulna. Bunuhlah oleh kalian, yaitu banyak orang perempuan. Uktulna. Uktulna. Berikutnya adalah amarat fi'il apa? Fi'il madhi. Amarat madhi. Karena ada sukunya berarti amr, bukan. Ini amarat. Jadi tasrifannya itu amaro, amaro, amar, amaru. Amaro, amaro, amaru. Amarot, amarota, amarna. Fi'il apa? Fi'il madhi. Walaupun itu diawali dengan alif, tapi itulah alif asli ya. Jadi itu fi'il fi'il madhi amarat. Dia, satu orang perempuan, telah memerintah atau menyuruh. Ini sama dengan sa'alat. Fi'il apa? Fi'il madhi. Sa'ala, sa'ala, sa'alu. Sa'alat. Sa'alata, sa'alna. Ini fi'il apa? Fi'il madhi. Sama dengan amarat, fi'il madhi. Pelakunya adalah satu orang perempuan. Berikutnya, yarji'na. Fi'il apa? Fi'ilmu mudhari. Karena diawali dengan ya. Yarji'u, yarji'ani, yarji'una. Tarji'u, tarji'ani, yarji'na. Itu. Apa berarti artinya? Mereka, banyak orang perempuan telah atau akan sedang atau akan kembali. Yarji'na. Yang jelas ini fi'il mudhari. Berikutnya adalah idhaba. Fi'il apa? Fi'il a, amr. Idhab, idhaba, idhabu. Idhabi, idhaba, idhabna. Pergilah kalian dua orang. Idhaba. Berikutnya, yakhrujuna. Fi'il apa? Mudhari. Ini termasuk apa? Al-af'alul khamsah. Yaf'uluna. Yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna. Itu. Takhruju, takhrujani, yakhrujna. Takhruju, takhrujani, takhrujuna, takhrujina. Takhrujani, apa? Takhrujna, akhruju, nakhruju. Yang jelas, yakhrujuna ini fi'il mudhari. Mereka banyak orang laki-laki sedang atau akan keluar. Berikutnya, tajlisna. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Yang artinya adalah, kalian banyak orang perempuan sedang atau akan duduk. Kalau mau ditasrif adalah yajlisu, yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Tajlisu, tajlisani, yajlisna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna. Itu. Ajlisu, najlisu. Bagus juga kalau antum nanti di rumah mencoba di tasrif, nah, masing-masingnya, madinya, mudarinya, amrnya. Nah, berikutnya adalah i'lam. Fi'il apa? I'lamu atau a'lamu apa? A'lamu fi'il apa? Fi'il madi wa mudhari wa amr. Fi'il mudhari. A'lamu na'lam. Ini madinya alima ya'lam. Tasrifnya apa? Ya'lamu. Ya'lamani ya'lamuna. Ta'lamu ta'lamani ya'malna. Ta'lamu ta'malani ta'lamani ta'maluna. Ya kan? Nah, ta'lamuna. Ya, nanti antum ulangilah yang benar. Kemudian ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna, a'lamu, na'lam. Jadi kita tukar lam sama mimnya, sudah beda artinya. Fi'il madinya adalah alima, kemudian mudhari'nya ya'lamu. Fi'il amrnya adalah i'lam. Sedangkan a'lamu sendiri artinya adalah apa? Aku sedang atau akan mengetahui. Jadi sekali lagi kita ulangi, yaftahu fi'il mudore. Kemudian uskun fi'il amr yang tipu mudore, gosala madi, ifham fi'il amr, ya'budu mudore, ij'al amr, sajadu, apa, ma, madi, u'budu fi'il amr, iftah fi'il amr, isroba amr, isrobi amr, nahruju mu mudore, isma amr, dakhaltum madi, uqtula amr, ya kan, amarat madi mudore, sa'alat juga madi, yarji'na mudore, idhaba'a amr, yakhrujuna mu mudore, tajlisna mu mudore, a'lamu mudore. Jadi alamnya dari ya'lamu. Ini latihan dari mualif untuk membedakan mana madi, mudhari, dan juga amr. Kuncinya tentu paling mudah ngerti artinya, ya kan? Karena tahu artinya ya, wah ini madi, mudhari, amr, dan juga pengalaman lah, gitu. Nah. Kita baca sedikit i'rabul af'al. I'rabul af'al maksudnya adalah i'rab dari fi'il-fi'il. I'rab dari fi'il-fi'il. Al-fi'lu fi'il terbagi menjadi dua. Mu'rabun dan mabniyun. Fi'il terbagi menjadi dua, fi'il mu'rab dan mabni. Sebagaimana isim, ada yang mu'rab, ada yang mabni sama. Nah, kalau mu'rab berarti bisa berubah, mabni tidak bisa berubah kan gitu. Maka beliau menerangkan di sini al-mu'rabu fi'il yang mu'rab huwa mataghayyara akhiruhu bisawabi duhul amil adalah fi'il yang berubah keadaan akhirnya karena ada kemasukan amil. Disebabkan masuknya amil itu yang mu'rob. Ini pengertiannya. Adapun yang mabni pengertiannya nanti pada halaman yang ke-23 ada nomor 2 yaitu wal mabni dan seterusnya. Tapi kita konsentrasi pada yang mu'rob dulu. Fi'il yang mu'rob adalah fi'il yang berubah akhirnya karena sebab masuknya amil. Contoh. Yaktubu. Kemudian ada lan di depannya menjadi lan yaktuba. Yang tadinya yaktubu menjadi yaktuba. Dan berikutnya lam yaktub. Berubah menjadi yaktub. Itulah yang disebut dengan al-i'rab pada fi'il. Yaktubu itu menulis, lan yaktuba itu belum menulis atau tidak menulis. Nah, lebih tepatnya belum. Adapun lam yaktub tidak menulis. Tidak menulis. Yajlisu lan yajlisa lam yajlis. Apa artinya yajlisu? Duduk. Lan yajlisa apa artinya? Belum duduk. Lam yajlis apa artinya? Tidak duduk. Pada baris yang pertama, yaktubu dan yajlisu itu dinamakan dengan fi'il mudhari' yang marfu'. Demikian yaktubu, demikian juga yajlisu itu marfu'. Kemudian lan yaktuba, yaktuba itu fi'il mudhari' yang mansubun. Kemudian lam yaktub, yaktub itu fi'il mudhari' yang majzumun. Tidak ada fi'il mudhari' yang majrur. Karena tidak ada fi'il itu majrur. yaktubi itu enggak ada. Demikian juga yajlisu itu marfu, lan yajlisa, yajlisa itu mansub, kemudian lam yajlis, yajlis itu apa? Majzumun. Dan nanti akan dibahas amil-amil nasab, amil-amil yang membuat fi'il mudhari itu mansub. Nawasibul mudhari namanya. Ada berapa nanti akan dibahas. Jadi bukan hanya lan yang menyebabkan apa namanya mansub, tapi banyak ada pada halaman yang ke-25. Namanya al-adawatun nasibah. Alat-alat untuk menasobkan fi'il mudhari. Halaman berapa? 25. Di situ ada berapa? 7. Ada an, lan, izan. Jadi bisa antum ganti di situ. An yaktuba. Lan yaktuba. Izan yaktuba. Sampai nomor 7. Halaman 25. Demikian juga jazm pada lam yaktub. Itu lam itu salah satu dari al-adawatul jazimah. Huruf-huruf atau alat-alat untuk menjazmkan fi'il. Rinciannya nanti ada pada halaman 26 dan juga 27. Ada yang menjazmkan satu fi'il ada 6, menjazmkan dua fi'il ada 12. Berapa jumlahnya? 18. Nah, kalau bubur itu 10.000, ya kalau 7.000 susuk 3.000. Kalau ini 12 tambah 6, 18. Oke, Mas Atta. Cuman 18. Jangan khawatir. Kemudian berikutnya ini insya Allah kita ambil pada pertemuan yang berikutnya. Nah, karena ada pengocaluan, pengecualian pada fi'il mudhari. Jadi intinya di sini fi'il itu ada dua, mu'rob dan mabni. Yang mabni itu nanti pada fi'il madi dan fi'il amr. Itu semuanya mabni. Kemudian fi'il mudhari itu semuanya mabni, tapi ada pengecualian. Fi'il mudhari itu semuanya itu, apa namanya, mu'rob, afan. Akan tapi ada pengecualian, nanti ada fi'il mudhari yang mabni. Apa itu? Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Nantikan edisi berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada. Cari pahami, paham. Lanjut, sudah. Kita akhiri majelis kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu barakallahu fiikum.